spesial buat keamanan semuanya. Gumun linggih jejer koe otak sawang tanganmu sibuk dolanan HP. Mbok yo rada ngire aku ora ngerti yen norma kangen sliramu. Ningi koe wes janji kebiasaan ora bakal mbok baleni. Ngamplas anggonku ngandani ora kesepen wektu mbah no driji. Oh. supaya kau ngerti gede rasa tresnaku rugi di gajah seaku mas. Orang duwe daya masalahe. Mpun sepuh andane. Kowe iki lho kurang ajar. Wong tuwa mbok kerjani. Kowe ngerjani ayo. Enggak. Ngetes kejantanan dia. Sing mesra, musiknya digawe mesra. Ayo sing romantis ya. Supaya Pak Ki ngerti. Oh, berani ke pertama ya? Iya. Pengen banting HP-mu. Iya, iya. Lana tak taleni lambemu supaya pagi ngerti agak dene